Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya Allah ya Jalal Jalali wal Ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man ra'aha azza bainal anam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati orang-orang tua kami, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu jamaah perwiritan, dan ibu-ibu yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Pada malam hari ini, kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan yang pertama kita selenggarakan. Mungkin setiap tahun, karena terlalu seringnya melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, banyak di antara kita lupa apa sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa mukjizat yang terbesar kedua. Woi, diam dulu kalian woi. Ustadz yang cakep nih, jauh nih, bukan dari Tasak, dari Medan. Tasak rumahnya tadi, aku karena mau ceramah ini malam, pulang aku dari Medan. Jauh nih, semalam waktu dihubungi di Batam lagi. Dari Batam ke Medan, ke sini untuk ngisi Isra Mi'raj di Musola Nurul Huda. Hah? Oh, Nurul Iman. Nurul Huda tadi malam pengajian saya di Medan, di Jalan Terakato itu Nurul Huda, ini Nurul Iman. Ya. Jauh nih. Kalau dari Tasak dekat. Dari Tasak tadi sebelum maghrib. Dari Medan tadi pagi, jam 11. Dari Batam seminggu yang lalu. Habis suaranya. Ya. Ini bapak-bapak suaranya sudah rindu sama saya ini. Dah lama enggak dengar Ustaz Jamal, ada setahun ya. Alhamdulillah, setahun enggak dengar. Maka jangan sia-siakan ini. Sebagian dari kita ini malam hari ini malam terakhir dengar suara saya sampai nanti yang akan datang lagi mungkin 2 bulan 3 bulannya akan datang. Ya, tapi bagi jemaah saya belum yang terakhir. Di rumah saya pengajian masih ada besok malam, malam Senin sama 2 malam lagi. Yang mau datang silakan, yang enggak datang kebangetan. Kalau mau ngaji itu datangi Ustadz, Pak. Ini bukan ngaji kita nih. Ini dakwah. Ini dakwah, bukan ngaji nih. Kalau ngaji itu murid datangi guru. Kalau ini guru datangi murid, ini dakwah. Dakwah itu beda sama ngaji. Kalau dakwah itu enggak sampai dalam. Kulit-kulitnya aja. Kulitnya pun udah hebat. Maka tadi ada yang datang dari rumah, niatnya aku mau lihat Ustaz Jamal. Tahun enggak jumpa kayak mana mukanya? Enggak berubah. Ada yang bilang udah 2 tahun enggak jumpa nih. Suaranya macam mana? Tambah serak. Ada yang dari rumah niatnya apa tadi? Daripada di rumah. Mudah-mudahan kuenya banyak. Salah Ustaz? Enggak. Kalau ada yang kayak gitu Ustaz, berarti masih anak-anak. Iya kan? Tapi di sini enggak nih. Di mana Ustaz Jamal ceramah itu biasanya jemaahnya istiqomah, jemaahnya kuat pendirian, jemaahnya terhormat, jemaahnya itu bisa menjaga diri. Kalau enggak jemaah Ustaz Jamal, enggak tahu saya. Saya enggak ngurusin jemaah orang lain. Saya ngurusin jemaah saya sendiri. Tapi ini enggak semua jemaah saya ini. Ini berapa orang aja. Yang namanya jemaah saya itu yang datang ke rumah belajar. Kalau yang gini-gini pendengar budiman, simpatisan. Enggak ada tanggung jawab saya terhadap yang bukan jemaah saya nanti di akhirat. Tapi yang jemaah saya punya tanggung jawab saya, apa yang saya ajarkan di dunia ini untuk bekal di akhirat, saya tanggung jawab dunia akhirat mengajarkannya itu. Makanya cari guru yang betul. Pelajari agama ini, jahir batinnya pelajari. Luarnya, syariatnya pelajari, dalamnya pelajari. Kalau enggak, goyang hidup. Kaya aja susah, apalagi miskin. Tapi kalau sudah benar agamanya, sudah benar imannya, sudah benar Islamnya, sudah benar hakikat Allah dalam dirinya, enggak goyang lagi dia hidup. Kalau belum hadir Allah sama dia, belum terasa dia dicintai Allah dan mencintai Allah, goyang hidupnya. Jangan punya istri satu, punya empat aja masih goyang matanya. Di mana dapat itu? Belajar. Kalau nggak dipelajari, nggak dapat. Makanya wajib belajar itu yang mana? Wajib belajar itu datang ke ulama. Belajar sama guru. Biar diajarkan. Kalau enggak, jangankan sholat, syahadatnya aja masih batal semua. Mak, Ustadz Jamal Salim marah-marah aja. Betul. Sekarang udah saatnya ngajar agama itu pakai ketegasan, ketegasan, kekerasan, tuntas dia. Kenapa? Sekarang banyak orang ragu-ragu dengan agama. Kenapa? Karena yang nyampaikan agama pun ragu-ragu. Orang nyampaikan agama tengok-tengok dulu. Ini senang gak orang kalau saya sampaikan nih? Jawab sana senang. Senang gak kalian ku sampaikan kayak gini? Woi. Woi. Senang gak? Bagus. Kalau gak senang aku pulang sekarang. Paling-paling amplopnya diantar ke rumah sama Pak Yatno. Tapi kalau sampai selesai amplopnya sekarang dikasih. Betul Pak Yatno? Ada amplopnya? Berapa isinya? Maksudnya biar tahu mana tuh ada yang mau nambahi. Enggak. Ustadz yang benar enggak cari amplop. Cari isinya aja. Lah ikuan Ustadz singkono, singkene, Ustadz Jamal enggak kayak ngono lah. Beda. Dikasih enggak dikasih, sampaikan agama, dikasih sikit, dikasih banyak, enggak masalah. Kenapa? Karena yang disampaikan risa Allah, Allah. Kalau kita nyampaikan dengan ikhlas, Allah yang balas. Tapi maaf, sekarang bukan orang ngasih aja enggak ikhlas, nerima enggak ikhlas juga. Ini ada tadi yang enggak ikhlas. Datang capek-capek dari rumah, ninggalkan rumah, di sini kuenya kue lapis. Nerima aja enggak ikhlas. Itu udah enak tadi kue lapis, Bu. Saya kesukaan saya salah satunya kue itu kue lapis. Yang nomor satu sukanya kue apem. Besok kalau ngundang Ustaz Jamal lagi acara maulitan atau Isra Miratan, jangan lupa bikin kue apem. Kenapa? Kue apem itu yang enak itu kalau pakai kelapa. Kalau kue apem kelapanya itu kelapa yang muda setengah tua atau kelapa tua enaknya, Bu? Enggak, kalau kelapa muda itu jadi degan yang enak. Yang tua, setengah tua itu yang betul. Jadi makanya kadang-kadang yang setengah tua kayak saya ini enak kalau memberikan ceramah. Setengah tua. Kalau yang muda kali jam terbangnya belum tinggi. Grogi, gemetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang udah tua kali banyak batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau yang setengah tua, gila deh, lancar deh. Itu setengah tua. Maka ibu-ibu beramallah sebagai setengah tua, Bu. Kalau udah tua, Bu, jangankan sholat sunat. Sholat fardu pun baru ruku, baru bengkok sikit. Udah payah berdiri toga. Karena Pak, udah tuh sekarang nih lagi setengah tua nih banyak-banyak beramal. Ya. Nah, Isra' wal Mi'raj. Saya cerita dua. Yang pertama Isra' Mi'raj, yang kedua nanti menyambut bulan suci Ramadan. Ya, Bu. Ini sekarang bulan apa, Bu? Ini sekarang bulan apa, Pak? Bulan? Iya, bulan Juni, betul. Yang paling betul bulan bulan Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Mari kita hitung sama-sama bulan kalender Hijriah ini. Yang pertama, Muharram. Ah, udah besok belajar lagi. Kalau tahun depan Maulid, aku bilang Muharram nggak nyambung sampai Zulhijjah, aku nggak mau lagi datang di sini. Ya. Tapi kalau Januari, Februari apal semua nih. Ah, itu nggak perlu. Tahun depan ingat kalau aku dipanggil lagi, syukur-syukur nggak. Kalau dipanggil lagi, ku tanya, mulai Muharram, masih tak bisa juga lagi. Aku tak mau lagi datang kemari. Sia-sia ngaji. Oke? Okay? Nah, ini bulan Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Sya'ban ini bulan keberapa? Ah. Hei. Bulan keberapa ini Sya'ban nih? Ah? Ah, pandi-pandi kan. Bulan keberapa Pak Sya'ban nih? PR lagi. Tahun depan kalau aku tanya bulan Sya'ban, bulan keberapa, tak bisa jawab, tak mau lagi aku kemari. Bis. Ya. Dah. Bu, di bulan ini, bulan Sya'ban ini, sebetulnya peringatan Isra' Mi'rajnya itu sudah lewat. Karena Isra' Mi'raj terjadi pada tanggal atau pada malam keberapa, Pak? Malam 27 Rajab. Sekarang bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Berarti bulan Rajab sudah lewat. Peringatannya enggak apa-apa. Diperingati Isra Mi'raj pada bulan Rajab boleh, pada bulan Sya'ban boleh diperingati, tapi melaksanakan Isra Mi'rajnya setiap hari. Loh, begitu Ustaz? Ya. Peringatannya boleh bulan Rajab, boleh bulan Sya'ban. Memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasul, tapi mengamalkan Isra Mi'raj setiap hari. Kenapa? Rasul Isra dan Mi'raj naik ke atas langit, oleh-oleh yang dibawa apa? Salat. Berarti mengamalkan Isra Mi'raj setiap hari. Kalau habis Isra Mi'raj kita malam ini kita peringati terus. Memang kalau bibim, kalau handphone mahal suaranya keras. Kalau handphone murah, nggak ada suaranya. Apalagi kalau lobe. Iya kan? Nah, lanjut. Peringatan Isra Mi'raj kapan, Bu? Setiap hari. Apa yang kita lakukan setiap hari? Sholat. Ini hebatnya Ustadz zaman sekarang. Belum siap ngomong dikasih minum. Yang putih satu gelas, yang merah satu gelas. Hebat nih. Siapa mau jadi ustadz juga, minum nih. Habis saya minum nih. Yang mau jadi ustadz. Saya nggak jadi ustadz. Saya nggak mau jadi ustadz. Saya perempuan, jadi bini ustadz aja. Jangan. Yang laki-laki yang mau jadi ustadz silakan minum. Yang perempuan, saya nggak bisa jadi ustaz, jadi bini ustaz aja. Jangan, udah ada, satu pun belum habis-habis. Ada mau nambah ustaz? Enggak. Ya, oke lanjut ya. Kenapa? Hah? Berarti udah tua. Subhanallah, Alhamdulillah, berarti kaji saya nyambung ke hati, gampang diingat. Nggak saya bilang, lihat keadaannya langsung nyambung, udah tua, karena batuk. Amin. Marah Ustaz? Enggak. Kenapa? Orang itu kalau cepat-cepat marah dibilang orang, berarti imannya belum duduk. Karena banyak yang dibilang orang itu betul. Cuman kita yang gak nyambung. Orang Jawa sama orang Batak berantem gara-gara yang Jawa bilang sama orang Batak, Batak kau. Datang orang Batak, Jawa kau. Dasar Batak, dasar Jawa, dasar Batak. Berantem, geduk. Padahal kalau disadari betul-betul, yang orang Batak bilang, Jawa kau. Kata orang Batak itu. Terus yang orang Jawa bilang, Batak kau. Seharusnya kalau kan betul-betul bilang, harusnya pada jawab. Yang orang Batak bilang, dasar Jawa kau. Enggih. Yang orang Jawa bilang, dasar Batak kau. Allah matong. Selesai. Enggak ribut ya, Pak ya. Maka saya tadi dibilang, begitu batuk, ketawa semua. Tapi bahasa isyarat, artinya udah tua. Betul, kalau belum tua jenggotnya enggak putih. Sengaja enggak dicukur. Kenapa? Supaya tahu. Orang tua itu semakin lama semakin putih. Jenggotnya putih, kumisnya putih, bulu hidungnya putih, rambutnya pun putih. Menandakan dia sudah sepuh. Ngerti sepuh? Ngerti enggak Pak sepuh? Ngerti? Emas itu kalau sepuh mahal. Tembaga itu enggak sepuh, larang. Nek urung sepuh itu murah. Sama juga ustad itu. Enak jadi ustad apa? Makin tua makin berwibawa. Makin tua makin punya kehormatan. Makin tua makin banyak jemaahnya. Gak ada pensiunan ustad, Pak. Kalau jabatan ada pensiunnya kepala desa. Gak dipilih lagi pensiun. Camat gitu. Bupati juga gitu. Pejabat itu kalau pensiun gak dihargai lagi. Orang kaya itu kalau pensiun jadi orang kaya, miskin, enggak dihormati orang lagi, Pak. Tapi kalau ustadz makin tua, makin karomahnya makin muncul. Maka, Pak, jangan sanksi-sanksi, jadikan anak bapak ustadz-ustadz, Pak. Ibu-ibu yang punya anak laki-laki, jadikan anaknya ustadz, Bu. Jangan takut, saya enggak pernah takut jadi ustadz dulu, walaupun jodoh agak payah. Kenapa? Asal datang, tamatan mana? IAIN. Belum ada calon, belum ada per... Oh ada yang di tebing ada. Tapi gak jadi. Jangan takut Bu jadikan anak ibu ustaz. Makin tua makin karomah, makin tua makin bijaksana, makin tua makin sabar, makin putih jenggotnya, makin datang karomahnya muncul. Tuh. Tunjuk tangan ibu-ibu yang mau jadikan anaknya ustaz, ayo. Bu. Cuman satu, dua. Cuman dua. Ya, yang ibu-ibu tunjuk tangan. Yang mau jadikan anaknya kepala desa. Nggak ada, Pak. Ayo, Pak. Aku masih lumayan ada dua, Pak. Dari sekian banyak masih ada dua yang kepingin anaknya jadi ustaz, Pak. Yang jadi kepala desa ya tunjuk tangan. Nggak ada, Pak. Ayo. Subhanallah. Ya, bagus, Bu. Yang mau jadikan anaknya ustadz bagus, jadi ustadz yang beriman dan bertakwa. Yang juga mau jadikan anaknya kepala desa, jadikan anak kita kepala desa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Caranya bagaimana ustadz? Ibu sama bapak takwa dulu, Pak. Macam mana mau jadikan anak kita beriman? Bapak dan ibu beriman dulu, Bu. Macam mana mau jadikan anak kita berilmu? Bapak dan ibu berilmu dulu, Bu. Bagaimana? Atau lomat pun. Wih, Allah matong besok aku ceramah di mana itu besok Allah matong? Sini kan belum. Ya kan? Apapun profesi anak kita tanamkan agama sama dia. Kita ini sekarang banyak merintah nggak buat. Bapaknya nonton TV, sambil nonton TV buka baju pakai singlet, pakai celana pendek, nonton maghrib. Terus anaknya, sholat kok sana. Pergi kok ke musola. Makanya tempat saya di Medan sana Jalan Karya, jumlah anak-anak yang sholat maghrib lebih banyak dari orang tua. Lebih banyak anak yatimnya. Ribut. Kenapa bapaknya nggak ikut? Anak-anak ini kan liar. Namanya anak-anak. Awak heran kalau ada anak-anak yang khusyuk sholatnya. Heran. Diam. Namanya anak-anak. Syukur inilah lama acaranya aku tadi. Udah banyak yang tidur. Kalau belum pecahan botol ini ribut kali ini. Jadikan diri dah. Makanya banyak anak-anak ngelawan. Kenapa? Orang tuanya enggak cocok perkataan dan perbuatan. Sholat kau nak, nanti kau berdosa. Ayahnya nonton TV juga. Puasa kau nak, ini udah mau Ramadan. Mamanya makan di dapur. Bu, ini bulan puasa udah dekat. Kalaupun ibu enggak puasa karena datang bulan atau sedang haid dan halangan, bu, kalau bisa, makan itu jangan di muka anak yang sedang puasa. Berondok makannya. Di mana biar enggak nampak? Di WC. Itu nek wani. Nek enggak wani ya ojo. Artinya apa? Jangan kita makan itu pamer. Makan. Anak-anak itu belum tahu, belum ngerti. Mama kok enggak puasa? Mama halangan. Loh, halangan apa? Dia enggak ngerti. Namanya anak-anak. Jadi berondok. Jangan sampai anak kita seolah-olah tahu kita enggak puasa. Lain kalau bapak-bapak. Ya, ini udah dekat puasa. Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Kenapa? Karena Nabi pada saat itu sedang gundah gulana. Sedang resah karena ditinggalkan dua orang kekasihnya. Yaitu istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Meninggal. Karena sedihnya Rasul, maka Allah hibur Rasul. Pergi Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit ke Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Baru naik ke langit bertemu dengan Allah. Begitu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, woi yang dalam masjid dia melakukan, woi aku ceramah nih woi. Sedih Nabi meninggal Khadijah, istri tercinta. Waktu hidup Khadijah Nabi belum poligami, Pak. Istrinya cuma satu, Khadijah aja. Jadi Nabi itu poligami, beristri 2 sampai 11 itu setelah Khadijah meninggal. Jadi kalau bapak-bapak mau mencontoh sunnah Rasul, doakan dulu istri bapak yang pertama mati. Tapi mau sunnah Rasul. Ya ini betul nih. Aimah. Nah. Bu, bapak-bapak nih, dia ondak juga 2, ondak juga 3, tapi tak ondak juga dia ibu mati. Tahunya butuh. Ondak dia 2, ondak dia 3, ondak dia 4, kalau boleh 5, macam yang subur tuh 8 lagi. Oh, nama apa 8 tuh yang subur? 8. Kenapa orang percaya sama Eyang Subur? Karena orang enggak percaya lagi sama Allah, tak yakin lagi sama Rasulullah. Percaya sama Eyang Subur bodoh. Tanya orang, "Ustaz, Eyang Subur sesat, Ustaz?" Kurasa iya, tapi yang lebih pasti lagi sesatnya yang ikut. Iya dah. 8 tak boleh, Bu. 4 masih boleh, 5 tak boleh, 6 tak boleh, 7 tak boleh. 2 pun tak boleh kalau kakak adik dicampurkan. 2 tak boleh. Nikah sama kakaknya. Tengok adiknya pun bagus juga. Keriting juga rambutnya. Kakaknya belum mati, kakaknya belum dicorek, adiknya pun digarap juga. Kawinlah 2. Kakak beradik, belum 4, 2 haram hukumnya, zina. Kecuali mati kakaknya. Mati kakaknya, nikah sama adiknya. Istilahnya ganti tikar. Atau cerai sama kakaknya. Kawin sama adik, boleh. Tapi kalau 2-2 dikumpulkan dalam satu masa, haram zina hukumnya. Mertua tak boleh, sampai kapanpun. Ini kasih pikir dulu. Woi. Diamlah. Dah tidur nak, tidur. Tapi mertua tak boleh selamanya. Contoh, ibu punya suami kan? Ibu punya suami? Ada mertua laki kan? Ayah dari suami ibu kan mertua laki ibu. Bapak punya mertua perempuan kan, Pak? Bapak punya istri, punya mama, itu kan mertua perempuan kan? Sampai kapanpun, Bu, baik ibu cerai sama laki ibu atau laki ibu mati, ibu tak boleh kawin sama mantan mertua. Begitu juga kalian, Pak, woi. Mati bini kalian, karena kadang isi karena kadang antara usia orang tua sama anak tak jauh beda. Mamaknya cepat kawin dulu, mertua wak, datal. Umur 14 udah kawin. Jadi kalau 14 tahun tuh bedanya masih tipis kan? Kawin sama anaknya, 14 tahun aja bedanya. Mati atau cerai dengan anaknya, tak boleh kawin sama mertua perempuan, Pak. Haram hukumnya, zina. Jadi tak ada mantan mertua. Ya, Bu, ya? Paham? Cari yang lain. Mati lagi, Ibu. Jangan cari mertua Ibu yang laki-laki. Cari aja yang lain. Ustadz wajib berserak, Bu. Di Medan. Kepala desa jangan, nanti dipecat. Tak boleh istri dua. Kalau Ustadz boleh. Dua, tiga, empat boleh. Ustadz Jamal? Belum, Monda. Ya? Udah? Tak boleh, Bu, ya? Tapi kalau laki ibu mati, adik suami ibu, adik ipar ibu berarti, atau abang ipar ibu, boleh. Ah, udahlah, abangnya udah mati, adiknya pun ganteng juga. Boleh nikah sama adiknya. Atau abangnya. Boleh. Ini bukan cerita porno, ini cerita hukum, Wak. Jangan kau di situ sendiri mikirkan yang bukan-bukan, sehingga kau resah pula di sini gelisah. Duduk kau sebentar kiri, sebentar kanan. Jangan, woi. Ini cerita kaji. Jangan porno, jangan ngeres pikirannya, ya. Woi. Ini pakai woi ini. Nggak berani batuk. Tempat batuk lagi udah tua. Terpaksa aku tahan batuk, ayo, Mak. Macam mana nggak nahan batuk nih, woi. Bisa kelainan batuk? Hai, Mak. Awak takut batuk di atas ditahan, batuk di bawah tak tertahan. Selesai. Oh, ndak batuk yang mana ditahan? Kalau aku batuk tak boleh, Bu. Selesai lagi, assalamualaikum lagi. Batuk tak boleh, Pak. Awak suara serak ndak batuk pun dilarang. Boleh batuk, Bu. Janji nggak bilang aku tua, setengah tua. Janji. Aduh, tak sepakat dia ni. Tua juga katanya. Ajar kalian lama kalian belum tua daripada tak kulanjutkan ceramah ni. Minum dulu. Nah, minum lah. Saran bagus, alhamdulillah. Minum. Tapi minum tak boleh berdiri, makro, duduk. Udah lama kaji tu ya kan, gak kulangi lagi malam ni. Kapok lah gak datang dulu-dulu. Tuh. Ya. Yang subur diikuti. Kenapa? Tidak ada iman. Jelas kalau istri 8 bertentangan dengan syariat, jangan ikut. Guru pun gitu. Guru agama, guru ngaji, tidak sholat, jangan berguru sama dia. Hei. Kenapa berguru sama dia? Sakti Ustaz. Saktinya kayak mana? Wih, dia Ustaz bisa jalan di atas air. Hebat Ustaz. Enggak. Kenapa? Lebih hebat ikan, jangankan jalan, hidupnya di air. Aku berguru sana, Ustaz. Kenapa? Ustaz, bisa terbang dia, Ustaz. Dari sini, naik ke pelepah pun sawit, sanggup dia, Ustaz. Aku berguru sama dia. Hebat dia, Ustaz? Enggak. Kenapa? Lebih hebat capung. Lebih hebat burung. Jadi kita belajar sama guru itu yang pertama tengok waroknya. Yang kedua tengok amalnya. Yang ketiga tengok kajinya. Apa yang dibuka? Ada dalil enggak? Tuh. Aku 2 tahun yang lalu nangis nelpon guruku. Masuk anjing tuh. Masuk angin. Terbalik, masuk angin. Ah. Masuk angin. Woi, diam dulu. Nanti. Diam dulu, diam, diam. Sampai mana tadi? Kan lupa jadinya. Sampai? Oh iya, Ani. Aku 2 tahun yang lalu nangis nelpon guruku dari Kuala Tanjung. Aku cengeng kalau sama guruku. 2 aja aku cengeng. Yang pertama aku cengeng kalau sholat. Buat berzikir nangis. Yang kedua cengeng sama guru. Kalau aku ada apa-apa ngadu sama guru aku nangis. Pak, aku begini pak, begini pak. Begini. Apa kata guruku? Mal, ku tanya sama kau. Kau mandang itu perbuatan Allah atau memandang itu perbuatan manusia? Dia mah. Perbuatan Allah, Pak. Kalau kau pandang itu perbuatan Allah, berarti Allah mau mindahkan kau dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, atau tempat yang lebih baik kepada tempat yang terbaik. Terima itu dengan keridhaan dan keikhlasan. 2 tahun yang lalu aku ngomong itu baru belajar 12 tahun aku. Sambil nangis, aku telepon guru gua, Pak. Pak, 12 tahun aku udah belajar zikir nih, Pak. Baru terasa hikmahnya sekarang, Pak. Aku bilang. Bukan aku tak yakin dulu, Pak. Tapi dengan diterpa cobaan, diterpa dengan kehinaan, ditimpa dengan kesusahan, baru terasa kupah hikmahnya zikir. Baru teringat aku apa kata guruku waktu pertama kali 12 tahun, 14 tahun yang lalu aku belajar apa kata guruku. Aku dalilku 4. Quran. Hadis, guru. Kenapa? Kalau enggak dari guru, enggak dapat nih. Kata Nabi, oh, udah, enggak usah dulu itu. Nangis aku sama guru. Udah. Bukan aku enggak yakin. 12 tahun aku baru dapat. Ini baru belajar 2000 mau jadi ustaz. Inilah timbul ustaz-ustaz yang enggak jelas. Entah mano kitabnya, entah mano dalilnya, pokoknya pendapat dia timbul. Nah. Dalil tak ada. Orang lain salah semua. Oh, kalau Ustaz Jamal enggak ada apa-apanya. Oh, kalau Ustaz Jamal enggak dalam ilmunya. Untung yang dengar Ustaz Jamal. Memandang dengan tauhid. Dibilang orang Ustaz Jamal enggak ada apa-apanya. Betul. Ustaz Jamal bodoh. Betul. Ustaz Jamal itu miskin. Betul. Kalau aku kaya enggak ketemu kita di sini. Betul enggak? Betul. Maaf Pak, kalau aku kaya Pak punya uang, gak usah banyak-banyak, punya uang 2 triliun aja Pak. Gak banyak ya Bu ya, 2 triliun. Kalau aku punya duit 2 triliun, ngapain aku ngisi ceramah di sini Pak? Enak aku sekarang lagi di Hong Kong duduk-duduk di, kayak semalam waktu aku di Batam itu namanya ada Harbour Bay. Harbour Bay itu tempatnya aku bawa orang-orang Kodim di sana. Terus aku cerita agama. Ya, ada orang tentara bilang sama aku, Pak Jamal, iya Pak, selama ini aku belum pernah ke tempat ini. Kenapa? Tempat ini tempat mahal, Pak. Dia nggak pernah ke tempat mahal, kebetulan Ustaz Jamal yang bayar. Benar. Jadi aku bilang sama dia pulangnya, Pak, ini kita ecek-ecek duduk sini, Pak. Pak, ini kita ecek-ecek naik mobil. Pak, ini kita ecek-ecek duduk di... Nah, Harbour Bay itu tempatnya di sana laut, kita itu minum di atas laut. Ah, jadi itu ada walkway-nya. Ada fotonya sama saya. Yang mau lihat bayar 2.500. Mata kita digoyong. Iya. Hah? Kita minum, itu ombaknya datang, Pak. Wih, enak kali, Pak, tempatnya, Pak. Itu di Harbour Bay kalau di Marlina itu lain lagi, siang saya sama tentara minum 2. Ayo Pak, saya mau minum. Tempat rekreasi gitu banyak. Sedang saya mau minum di sana tuh Pak. Itu ada satu tempat, Marlina namanya. Ya, itu tempatnya. Kita makan di sana, pakai ruangan AC. Kita makan nasi goreng tuh. Makan nasi goreng sama minum jus jeruk. Wih, di bawahnya laut. Saya sambil mutu-mutu. Enak, di sini ada fotonya. Yang mau lihat, bayar 5.000 aja. Ya, dah. Apa saya bilang? Ini ecek-ecek semua. Yang betul tuh zikir di sini. Ini ecek-ecek, ecek-ecek duduk, ecek-ecek nengok cewek cantik, ecek-ecek semua ni saya bilang. Yang betul zikir ni naik dan turun nafas kita ni. Allah, Allah, la ilaha illallah. Itu yang betul. Yang lain ecek-ecek ni. Ibu-ibu ni hakikatnya ecek-ecek ni semua. Ecek-ecek duduk di sini. Ecek-ecek punya anak. Kenapa kata Quran? Hidup inilah aibun. Hidup di atas dunia ini main-main. Ecek-ecek. Enggak betul-betul. Cuman namanya permainan harus menang dalam permainan ini. Kalau kalah diembat dalam kubur. Itu aja. Ecek-ecek ini semua. Ecek-ecek punya istri cantik. Ecek-ecek punya suami kaya. Ecek-ecek semua nih. Enggak ada betul-betul. Enggak ada. Woi. Ecek-ecek ini semua. Betul-betulnya kapan? Yang betul itu waktu ibu. Allahu Akbar. Hadir sini Allah. Waktu zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang betul. La maujud bihaqi illallah. Tidak ada hakikat yang ada kecuali Allah. La maksud bihaqi illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. La ma'bud bihaqi illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Itu yang betul. Selain daripada itu ecek-ecek ini semua. Ecek-ecek ceramah malam ni. Ecek-ecek cakap malam ni. Ecek. Cuma enaknya ecek-eceknya ada yang bayar. Betul Pak Irno? Betul ya? Pak Irno. Betul. Berapa Pak Irno? Ecek-ecek Bu. Ecek-ecek semua ni. Betul ya? Betul. Oke. Ecek-ecek. Betul Bu. Selain daripada Allah, ecek-ecek. Selain dari la ilaha illallah, ecek-ecek. Main-main semua ini. Buktinya, nanti kalau udah mati kita, maka diceritakan orang yang mati itu, begitu dia masuk dalam kubur, dia lihat seolah-olah dia baru bangun dari tidur. Ada yang terkejut. Oh. Ada yang slow. Begitu dia bangun, begitu dia bangun di dalam kubur, dia lihat matanya gini, indahnya taman-taman surga, nampak dia taman surga, karena waktu hidup beriman dan beramal saleh. Itu dia. Terkejut dia, seperti mimpi kata Rasulullah. Bagi orang yang mati, setelah dia di dalam kubur, dia merasa seperti baru bangun dari tidur. Seperti orang yang baru sadar dalam mimpinya. Jadi orang yang sudah mati itu menganggap dunia ini seperti mimpi dan baru bangun dari tidur. Cuma kan saya bilang ecek-ecek ini semua. Ecek-ecek kaya, ecek-ecek miskin, ecek-ecek alim, ecek-ecek. Mati nanti baru tahu. Ini yang betulnya. Watajawwadu fa inna khairat jadi takwa, maka perbekallah sebaik-baik bekal itu takwa. Sekarang ini takwa, Pak. Kalau sudah masuk kubur enggak ada cerita lagi, Bu. Kalau ada ceritanya enak, karena sampai sekarang orang yang mati belum ada balik dari dalam kubur. Kenapa? Karena hancur lebur. Yang bahaya kalau udah mati nih, siksanya enggak putus-putus. Kenapa? Kalau di atas dunia sakit paling tinggi itu kan mati. Kalau udah mati, macam mana lagi? Maka diterangkan dalam hadis, maka orang-orang yang tidak beramal, orang-orang yang tidak beriman, maka bumi kanan kiri atas bawah menghempit tubuhnya sehingga tulangnya bertemu dengan tulang yang lain. Tulang kepala bertemu dengan tulang kaki. Tulang tangan bertemu dengan tulang rahang. Gigi bertemu dengan jempol. Artinya apa? Nyatu dia. Bumi menghimpit dia. Bumi. Woi, diam dulu kalian. Tidur dulu, woi. Woi, nak. Sayangku. Diam ya. Tidur ya. Jangan ribut ya. Bubu aja. Iya, manis. Bubu, saya bubu ya. Bubu. Ya, bubu. Tidur ya. Jangan ribut ya. Duduk boleh, tapi jangan ribut ya. Nah. Jangan jadikan kuburan sebagai lubang-lubang neraka. Jadikanlah kubur kita sebagai taman-taman surga. Bagaimana beramal solehlah kita. Salah satunya aku bilang tadi, bahwasanya Isra Mi'raj itu sholat. Ada tiga macam orang yang sholat. Yang pertama sholat sebagai kewajiban. Yang kedua sholat sebagai kebutuhan. Yang ketiga sholat sebagai ketentuan. Tiga-tiganya baik, paling lebih baik, paling baik. Orang yang mengatakan sholat sebagai kewajiban bagus, tapi belum paling bagus. Kenapa sholat, Bu? Wajib. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau kita sholat dapat pahala, kalau enggak sholat dapat dosa. Kalau kita sholat nanti masuk surga, kalau kita enggak sholat masuk neraka. Hukum sholat wajib. Dia kerjakan sholat karena hukum wajib. Bagus. Bagus. Tapi belum lebih bagus. Nah, bagus itu. Yang kedua, naik tingkatnya, kelasnya naik. Kenapa sholat, Pak? Sholat itu kebutuhan. Saya kalau enggak sholat, enggak sedap rasanya. Macam ada aja yang kurang. Ada ibu-ibu yang kayak gitu kan, Bu? Bu, ibu. Ada yang kayak gitu kan? Kalau belum sholat, macam ada aja yang kurang. Apa ini, kok enggak enak? Oh, belum zuhur. Kerjakan. Aduh apa ya kok, gak enak aja nih, oh belum sholat asar. Ditanya, Bu kok sholat, Bu? Sholat tuh kebutuhan, kenapa? Sama kayak makan. Saya butuh dengan sholat, karena sholat itu adalah makanan ruhani. Bu, ruhani yang tidak dikasih makan kosong. Kata Nabi, orang yang tidak sholat, orang yang tidak beribadah, seperti bangkai manusia, seperti mayat dia. Kosong. Nggak punya ketenangan, nggak punya ketegasan, terombang-ambing hidupnya. Karena nggak eneng cekelan. Wong urip. Tak jani butuh sing jenengi cekelan. Nek nggak eneng cekelan ngambang. Wong bien, nek arak lungon diai, nek arak melaku, pasti nganggo sing jenengi tongkat. Tenang. Uang bien, nek arak melakun dia, gawe tongkat, gawe tongkat. Eneng cekelan. Bukan uang iku gak iso melaku, bukan uang iku gak iso munggah, kudu. Tapi memang, men pendekar sekalipun, nganggo cekelan. Artinya apa? Dek, nyat, dia. Aduh, anak-anak. Ya, sudah diam, nak. Jadi suara saya nanti kalah sama kalian, diam. Kalau enggak, tidur aja. Orang dulu tuh ada cekelan, ada pegangan. Untuk apa? Kalau dia jalan ada pegangan, yakin dia. Pegangan ini di depan. Dia ikut kepada pegangan. Nggak ada orang pegang tongkat gini. Betul? Woi, betul nggak? Pernah lihat nggak orang jalan megang tongkat? Gini, tongkatnya di belakang. Nggak, pasti tongkatnya di depan. Apa artinya? Pegangan kita apa? Quran dan hadis taruh di depan jadi imam. Ikut Quran, ikut hadis, ikut. Biar orang bilang salah, nggak ada urusan. Rupanya patenan ini mic-nya. Inilah cekelan tadi. Rupanya patenan ini, Pak Kades. Capek aku pakai yang ini tadi, nggak keluar-keluar. Pakai yang ini. Monggo, cekelan mana? Aiku, perlunya cekelan, perlunya pegangan. Wong Islam saiki, weh, kehilangan cekelan, kehilangan pegangan. Gak yakin mbek Gusti Allah, gak percaya mbek Kanjeng Rasul. Nek ditakon sapa? Gustimu, Allah. Nek ditakon, sapa Kanjeng Rasulmu? Nabi Muhammad. Iku lambene wae, nang jerone kalbu, gak eneng, keyakinane entek. Ini kalau aku bahasa Inggris ceramahnya. Wis metu kabeh. Boso apa sing tekung bengi iki? Enggak enak keyakinan, ragu be Allah. Belum ditinggal mati laki. Masih punya laki. Udah nyari calon laki lagi. Tunjuk tangan yang kayak gitu, tak kasih teh manis segelas. Apa meneh sing lanang? Tapi memang gitu, Bu. Kalau laki-laki boleh kawin sebelum kuburannya. Laki-laki beda sama perempuan. Kalau perempuan cerai sama lakinya, baik cerai itu putri mati, ada iddah. Masa menunggu. Nggak boleh langsung ucu-ucu kawin. Ngerti ucu-ucu? Bu, ucu-ucu ngerti nggak? Ngerti. Karena itu aku suka ceramah di sini karena nek bahasa ujung-ujung ngerti. Nek aku ngomong be uang ke jemaah ikut nek takon ujung-ujung ngerti. Enggak Ustaz, berarti enggak sedep aku ceramahnya. Tapi sik nek ngerti ujung-ujung sedep itu. Eneng sing gelem ujung-ujung. Ngerti ya ujung-ujung ya? Ngerti, itu berarti orang Inggris yang ngerti. Nek enggak orang Inggris enggak ngerti ujung-ujung apa itu ujung-ujung. Gawe tekelan, Bu. Gawe tekelan. Apa sing cekel tongkat? Tongkat iku dicekel sing apik. Ojo disia-siake. Yo. Cekel sing apik, ojo dilepaske. Cekel tongkate masing-masing. Quran dan hadis. Nek cekelan iku ngarepe awak, ojo ngurine awak. Nek aku ngomong ini, kabeh ngerti enggak iki? Sing enggak ngerti angkat tangan. Tak eneng, kabeh ngerti iki? Nek kabeh ngerti aku tak teruske sing bahasa kaya ngene. Teruske. Wong Jawa iki hebat itu wali 9 wali saka Jawa kok. Hebat cuman wong Jawa kene sing enggak hebat. Nek opo enggak hebat? Males belajar, males ngelmu. Males. Kabeh waktu ini kok golek pangan wae. Isuk golek pangan. Nanti kan golek pangan. Awan Bali nanti kan golek pangan. Bengi nanti kan jaga malam. Cari makan aja. Nggak mau ngaji. Nggak mau belajar. Kalau udah mati baru nyesal. Aduh, kalau kayak gini dalam kubur, ampun, itulah dulu udah bilang Ustaz Jamal, belajar, gak mau belajar juga. Aduh, ampun. Bimbat, aku hidupkan lagi lah ya Allah, biar aku belajar, biar aku ngaji, biar aku sholat, biar aku puasa, hidupkan lagi. Oh, gak bisa. Gak bisa, lewat. Gak bisa. Sekarang, sebelum mati, belajar. Jangan malas. Nih, ku tengok nih yang datang nih, gak lebih 3.000 nih. Besok malam pengajian di rumahku. 2 malam lagi tinggalkan bulan Ramadan. Tiap malam Senin tuh ngaji di rumahku. Gak usah bawa apa-apa. Karena aku pun di sana gak ngasih apa-apa. Jadi kalian gak usah bawa apa-apa kalau mau ngaji. Datang ke rumah. Nih ku tengok nih ada berapa ratus orang. Coba ku tengok besok. Orang lain kok berapa yang datang malam Senin ke rumahku. Kalau gak ada yang datang atau sedikit yang datang, gak ada gunanya ceramah malam nih. Keras Ustaz ceramahnya, iya, aku tuh ceramah mau dipanggil lagi, silakan enggak apa-apa. Kecuali aku mati kalau enggak ceramah. Aku enggak mati kalau enggak ceramah. Mati, Pak? Enggak. Makanya Ustaz Jamal tuh kalau ngomong pasti orang tersinggung. Yang satu tersinggung imannya. Yang satu tersinggung nafsunya. Yang tersinggung imannya kalau aku cakap dengan keras kayak ini apa dibilangnya? Betul, Pak. Betul, Ustaz Jamal tuh. Betul. Itu iman yang tersinggung. Tapi kalau yang tersinggung nafsunya, macam hebat kali dia. Gini-gini tuh gayanya tuh. Muak kalau menengoknya tuh. Tapi kalau tersinggung imannya betul, kata Ustaz Jamal. Jadi pasti orang tersinggung kalau aku catat. Tapi dari sekian banyak ini, 99% tersinggung imannya. Betul! 1% tersinggung, perasaannya, nafsunya tersinggung. Berarti kalau 90% tersinggung imannya, masih dipanggil lagi, itu. Kalau 1% kan nggak mempengaruhi, betul nggak? Hoi! Udah, sampai sini aja. Betul. Terus? Giginya rapat nggak sih lagi? Terus? Belum rapat giginya. Pak, terus Pak? Bagus, tangannya masih berlipat. Ada juga kalian nggak nampak terus ke Ustadz ya terus kita nanya terus belum kan tuh betul wali-wali biyen ku hebat neng nggak eneng wali songo nggak eneng Islam neng Indonesia ini nggak eneng tapi wong Jawa saiki khususnya nang Sumatera iki wis kehilangan cekelan rek. kehilangan cekelan rek. Enggak gelem nyekel apa sing wis diajarke mbek Kanjeng Wali. Lari. Lari dari mana? Lari dari keyakinan sebagai orang Jawa. Yang ngomong ini orang Jawa suku Batak. Yang denger ini banyak suku Jawa. Yang ngomong ini suku Batak wong Jawa. Nek suku Jawa enggak ngerti Jawane berarti iku jadi wong Batak. Saiki sing wong Batak iku akeh men tinggal di kampung Jawa. Bukti ini ketua akeh nang kampungi wong Jawa. Tenang. Nek mbiyen isi aku ciri-ciri sing gede tua iku enggak eneng. Nek kampungi wong Jawa enggak eneng. Nek kampungi wong Batak akeh gede tua. Saiki kampungi kampung Jawa gede tua akeh. Wong Jawa wis enggak ngombe ombeane. Wong Jawa wis ilang sekelan. Wong Jawa wis ilang keyakinan. Wong Batak itu punya duwe keyakinan karo Kanjeng Wali kok. Masa sing wong Jawa enggak iso? Sing diajarkan iku apik lho. Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Gunung Jati kabeh apik. Ngerti Ustaz? Lu tak tekan nih kok makam itu abe. Engkau nih eleng rezeki mana? Merono mana aku? Nek sing arak melu bareng be aku. Ayo monggo. Monggo maksudnya bayar masing-masing wi. Saya nunggu dibayarin. Bayar masing-masing. Iya, enggak becek-ecek lah. Kebecek-ecek? Iya, marah, cek-ecek ya. Enggak boleh marah, cek-ecek lagi. Ayo, sholat, puasa. Dah, Isra' Mi'raj itu intinya sholat. Maka kalau sekarang sudah sholatnya sebagai kewajiban, tingkatkan. Ini sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Yang sudah punya prinsip sholat sebagai kebutuhan, tingkatkan. Ini sholat ketentuan. Beda. Yang pertama sholat sebagai kewajiban. Udah bagus. Naik tingkatnya sedikit lagi. Sholat sebagai kebutuhan. Lebih bagus. Yang terbagus, sholat sebagai ketentuan. Kalau udah duduk di situ, baru benar sholatnya. Kalau sudah duduk di situ, baru benar puasanya. Kalau sudah duduk di situ, baru benar syahadatnya. Kalau sudah duduk di situ, baru benar zakatnya. Kalau sudah duduk di situ, baru benar hajinya. Kalau belum, belum benar. Tapi bukan salah. Perbaiki. Sholat ini ketentuan Allah. Allahu Akbar. Terbit kalam ini daripada kalam Allah. Terbit takbir ini, gerakan ini, angkat tangan ini dari af'al Allah. Terbit sama ini dari pendengaran Allah. Maka saya sholat karena kudrat dan iradat Allah. Ketentuan Allah berlaku dalam diri saya. Saya tidak bisa angkat tangan kecuali Allah yang angkat. Saya tak bisa menyebut Allahu Akbar kecuali Allah yang berkalam. Saya tak dapat mendengar kecuali Allah yang memberikan sama kepada saya. Tunduk aku kepada kudrat dan iradat Allah, pasrah aku terhadap ketentuan Allah. Inilah sholat yang benar, inilah sholat yang khusyuk. Udah bisa kayak gitu? Udah bisa? Bagus. Pengakuan yang jujur itu akan mendatangkan kita kepada kesadaran. Kalau kita bilang belum, pelajari ilmunya. Kecuali dia bilang udah. Kalau belum, mari belajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Baru betul. Nggak akan ingat dapur, nggak akan ingat periuk, nggak akan ingat sawit, nggak akan ingat cabai, nggak akan ingat pulpen, nggak akan ingat kantor, nggak ingat semua. Kecuali Allah yang ada. Titik. itu baru sholat yang benar. Pantaslah kalau sholat masih kewajiban, Allahu Akbar. Aduh, bapaknya anak-anak udah jam 2 kok belum pulang. Ngapainlah kau, Bang? Di mana kau, Bang? Allahu Akbar. Kurasa kau sama si Meni, Bang. Dan ya Allah, Meni itu janda, Bang. Sholat-sholat juga pikirin tentang mana-mana. Pantas lah, enggak salah. Salah, Ustaz. Enggak. Udah bagus, Ustaz. Bagus, kenapa daripada enggak sholat? Ya kan? Tapi kan jangan lagi itu terus-terusan, umur udah 62, sholatnya masih sholat anak-anak. Terus sholat anak-anak tuh. Jadi sholat tuh ada sholat anak-anak, sholat remaja, sholat orang dewasa. Pilih, awak umur udah 40 lebih, jangan sholat macam anak-anak. Anak-anak ini kan gitu kalau sholat. Jangan kan pikirannya, padahal. Allahu Akbar. Iya kan? Awak udah tua, sholat awak pun tua juga. Kemana Ustaz itu? Belajar. Besok aku tengok nih jemaah nih. Wih, kalau besok yang datang ke rumahku belajar malam Senin, nggak sampai 20 orang, jangan kalian panggil lagi aku ceramah di sini. Nah, terus terang nih. Besok malam Senin pengajian di rumahku tinggal 2 malam lagi. Kuhitung yang dari Lengkok ini kalau kurang dari 20 orang yang datang, jangan panggil lagi bawa ceramah. Kenapa? Nggak ada gunung aku ceramah. Bekuah. Kuhitung besok yang datang dari Lengkok nih. Pengajian di rumahku habis Isya, silakan sholat Isya dulu. Sebelum ceramah kita zikir, yang perempuan nggak ikut nggak apa-apa, yang wajib belajar tuh laki. Oi. Kalian ajarkan sama bini kalian. Aku yang perempuan nggak kuhitung, yang kuhitung laki-laki. Laki-laki itu imam, pemimpin rumah tangga. Bukan cuma wajib nafkahi, mengajari bini pun kita wajib. Ku tengok besok kalau kurang 20, maaf Pak Yekno, betul. Ini masjid. Kalau laki-lakinya datang besok kurang dari 20, jangan pernah kalian acara lagi gini manggil aku. Terus terang kurang datang. Ada betul, itu betul. Gitu sing teko ngono. Sing teko ngono. Nek kurang 20 orang sing lanang teko sesuk bengi, jangan ngundang aku. Kenapa? Kalau ngundang aku lagi, kalian sakit hati, aku gak mau datang. Cari ustadz yang lain, ustadz yang sekedar mau ceramah-ceramah. Aku gak cari duit. Kalian datang ke rumahku bukan tak suruh bawa duit, enggak. Ayo zikir. 4 tahun aku belajar di IIS, 14 tahun aku sekarang ini belajar zikir. Inti semua amalan itu zikir. 5 rukun Islam jatuhnya zikir, 6 rukun iman zikir semua. 6.666 ayat Al-Qur'an, 114 surah 37, intinya zikirullah. Ini. Kalau itu yang kukasih, yang kuajarkan, kalian enggak mau, ngapain kalian undang-undang aku untuk yang cerita ecek-ecek gini? Ngapain? Itu bukti. Betul. Aku ngomong di masjid. Aku memang orangnya keras cakap, tapi biasanya enggak mau belok-belok. Kalau udah aku bilang begitu, begitu. Buktikan besok. Besok malam kalau di sini kurang 20 orang, kuhitung besok. Dari mana? Lengkok. Mana? Lengkok, lengkok, lengkok, lengkok. 20 ada, boleh panggil lagi aku tahun depan atau kapan aja. Tapi kalau aku tengok, enggak sampai 19.5 misalnya. 19.5, Pak Kades kan enggak sampai 20 kan? Jangan kan pagi. Ya, Mas. Ketawa, gua ada 19.5, gua ada. Yang setengah lagi anaknya di bawah. Ustaz, kami 20, Ustaz. Mano, satu lagi ini anakku. Ini anak-anak kira setengah. Kalau bayar nenek kereta api baru kan? Betul nggak, lu? Kalau ibu bawa anak naik kereta api, anak kan baru separuh kan? Berarti kan kira setengah. Dibawanya anaknya begini, 20. Dia begini, dihitung sebelum berangkat. Sebelum berangkat dari musola dihitung. 2, 3, wih, 19 gitu. Wih, biar cepat, biar pas. Kita bawa anak ini satu, anakku satu gitu. Di bawah kami 20 Ustaz, mana satu lagi? Ini sekarang setengah. Berarti 19.5, tak aja hati lagi kok keluar. Itu ada kejadian, itu orang Aceh ada. Ada orang Aceh. Ada orang Aceh. Betul. Kalau kan nongkong awas ya. Itu. Ada orang Aceh. Wadah satu, Pak Misun. Yuk.